Bukanku kali ini harus pergi. Papa maafkan aku yang tak bisa membawa calon mantumu mulai. Mergo anakmu iki ra diparingi restu maring calon besanmu. Sak tenane ati iki loro loro loro, cintaku terhalang oleh restu ne wong tuwa. Jarene janjimu urip bareng nganti bongko, nyatane saiki kowe dikondol wong. Cecek nang ati nyekseni kowe rapi lilo dadi dedungo ngarep tekanmu dadi dudo karepe ati tetep nglakoni masih ora direstui tapi nek kowe wedi mengko dicap anak ra berbakti pancen ngono anane. Apa teh sing keroto iki kesane isun bayan hang nyonggo ugo neweni. Maafkanku kali ini harus pergi meninggalkan kamu yang aku sayangi. Banyu moto iki miling uras ati. Mama papa maafkan aku yang tak bisa membawa calon mantumu mulai. Mergo anakmu iki ra diparingi restu marang calon besanmu. Satenane ati iki loro loro loro, cintaku terhalang oleh restu ne wong tuwa. Jarene janjimu urip bareng nganti bongko, nyatane saiki kowe digodol. Jejek nung ati nyakseni kowe rabi lilo dadi dedungo ngarep tekanmu dadi dudo karpe ati tetep ngakoni masih radi restui tapi nek kowe wedi mengko dicap anak ra berbakti yen pancen ngono anane. Apa teh sing keroto iki kesane isun biayen hang nyonggo ukun deweni. Maafkanku kali ini harus pergi meninggalkan kamu yang aku sayangi. Banyu moto iki miling uras ati. lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih.